kita yang subur dan kaya raya. Sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita tentang cerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah baca kecil berhenti melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alam yang kelam, tiada berbintang dari derita dan derita menderita. Sampai kapankah derita ini yang kaya darah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merindu melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi.